Pernah kau bayangkan jika kau tak menyerah? Hadir sepenuhnya untuk masalah yang sedang kau hadapi. Pernah kau bayangkan bagaimana jika kita selamanya? Di ujung hari catat kita berdua dalam sejarah. Bayangkan jika kita tidak menyerah, dan semua hal yang selalu kita lamunkan. Bagaimanapun kau jaga aku, dimana aku, kau pun di situ dalam tawa atau balung sedalam.